Bagadang ketika malam madu aja nyambut. Ha, bulan ma, bulan madu. Celumu 50. Ndak ado le. Ndak ado le. Ketika masih gadi banyak sambo du, abagadang tawilu. Tapi umur 60 70 lulu gua-gua aja le. Nyun ndak boleh tanda itu le kan. Nostalgia tu terpaso balik diulang ulang-ulang. Kenal Al-Quran akhazna minkumul ghalizah. Mereka perempuan itu selalu mengambil dari kalian itu al-ghalizah. Ghalizah itu janji setia yang sangat mendalam. Apa janji setia kepada kita, kita kepada dia? Mu'asyarah. Mempergauli dia dari gadis mula pakai punya istri sampai dia meninggal. Itu. Dan dia juga berkewajiban melayani kita, mu'asarah. Ingat tuh, pekerjaan ibu-ibu ahad potong lo sabuin tuh sore-sore. Kenapa bahagia hilang? Karena tak pernah lagi membuka-buka nostalgia dahulu. Nostalgia, nostalgia, namo dari kerinci, hujan lobek sampai ke bangkitan. Tak ada dingin KTR. Memang gilo ketika itu. Lai Honda 80, 120, losap tu. Ulang balik tu, contoh apa mulu patamu dulu kau? Bang. InsyaAllah lah. Tu misak ghalizaru. Ya kan? Nah, yang kedua kan, mereka itu kan libas buat kita, dan kita libas mereka. Jangan saling muka aib. Kan itu? Nah, itu yang membawa. Ini yang penting sekali. Bagadang lah. Bacito lah beliau. InsyaAllah khair. Ahad besok siapa kita menghadapi ibu-ibu? Ibu ya jawab. Cuba suruh ibu-ibu semua mandor ke lapangan, ya datang. Ini akan dimulai balik memperdalami Al-Quran, akidah, akhlaknya berhubungan dengan mereka, dan itu adalah kunci sorga. Hurun ain dunia itu dinya hurun ain akhirat lain tadi. Betul Allah katakan wa zawwatnahum bihurin ain. Orang muttaqin muti'in mukmin itu akan kami nikahkan dia nanti di akhirat dengan hurun ain bidadari. Apo mas kawina? Piti dah laku le. Salat dah ada salat le. Zakat dah ada zakat le. Apo mas kawinnya bidadari? Ayo. Dah tentu, dah piti saya ibu lima ibu dah. Masuk cerita leh tu. Qiyamul lail semasa di dunia. Siapa yang banyak qiyamul lail, itulah yang paling tinggi mahar bidadari itu. Nah, kini jujur-jujurilah wak ye. Siapa nak lemotu setiap malam salat malam? Jujur-jujur je lah wak. Tunjuk tangan. Lari ya dulu. Cuma menguji kejujuran. Siapa nilai motu dari satu potang ke satu iko setiap malam salat malam? Nyobisun nanya bidadari tu. Tapi mas kawin nak kumpulin dah kini dah. Kena ada kan? Kok malu je lah. Tolong balik, tolong balik. Perbanyak qiyamul lail. Allah selalu setiap yang buat yang baik itu balas baik. Banyak qiyamul lail, banyak pahala bidadari. Terdas melesobi ini mah. Tak ada soci perbuatan orang mukmin kan yang sio-sio di hadapan Allah. Lah. Sakitnya sabar elok jadinya. Ya kan? Kayonya apa bersyukur elok jadinya. Seluruhnya itu orang mukmin. Adi baik dia doa 70 bidadari. Di antara 7 bidadari itu bidadari yang kita bawa dari dunia ini menjadi ratunya. Kenapa tidak bidadari yang sana jadi ratu? Karena di sana tidak ada hukum taklif. Tidak ada beban berat yang dia kerjakan. Zakatnya tidak wajib, sholatnya tidak wajib, infaknya tidak wajib, berjihadnya tidak wajib. Kan ya? Nah, itu kewajiban hanya berada di sardaknya saja. Kalau itu menyusu anak, tiga boleh anak susure. Bahkan nyebab piang tu. bau belacan juru atau akhir kau canda itu berdoa kepada Allah juga beribadah juga terus ini dibalas Allah nanti jadi ratu bidadari bau pesosodo. Alah malangnya ibu-ibu kalau nyo pencemburu itu tu malang pencemburu pulau bidadari itu jadi dokek jo abang dan kau buat canda itu kau pencemburu dulu di dunianya itu aja masalah gini ni lo. Jadi jangan membabi buta cemburu. Inilah pelajaran kita. Insyaallah sudah selesai. Ya, kemudian nanti Sabtu akan datang kita buka samarat taqwa, buah dari ketakwaan kita yang akan diberikan oleh Allah apa saja. Sebanyak 32 secepatnya insyaallah. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.